Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bertahannuts di Gua Hira, turunlah kemudian Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Masih ingat bunyinya? Ayat pertamanya apa? Bukan Iqra. Iqra belum menjadi ayat pertama. Lihat sini. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Ma nafi bertemu dengan ba, jadi taukid di situ. Saya betul-betul enggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan ma qara'tu, tapi ketika menggunakan ba, ma ana biqari. Jadi taukid. Ma laisa ketemu ba, taukid. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Saya betul-betul enggak bisa baca. Iqra, baca, enggak bisa. Iqra yang ketiga, enggak bisa, dipeluk oleh malaikat. Sempurna sekarang ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Ini yang dimaksudkan li dzikri, tafsirnya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Tapi niatkan bukan karena engkau baca ini, karena tak pernah ada guru yang mengajar. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Niatkan semua karena Allah yang menciptakan engkau aja begitu mudah. Apalagi cuma sekedar membimbing engkau untuk bisa mengikuti bacaan. Semua yang dikerjakan karena Allah itu mudah. Mencipta manusia itu lebih kompleks, bagi Allah sangat mudah. Sekarang cuma jadikan engkau bisa ngikutin bacaan, sangat lebih mudah. Ayat ini memberikan kesan kepada kita. Karena ini lihat ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidah asbabun nuzul. Jangan lihat kepada sebabnya, lihat pada keumuman lafadznya. Ini lafadz bentuknya umum. Di siapapun yang merasakan sulit saat mulai menghafal Quran, segera kembalikan semua motivasinya karena Allah. Maka ketika Anda dekatkan kepada Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, semua kemuliaan akan diturunkan termasuk perlindungan. Kan karena Nabi dengan Abu Bakar pernah bersembunyi di Gua Thur. Yang kata Abu Bakar itu, "Waduh, kalau kepala mereka diarahkan ke bawah, di bawah dekat kakinya melihat ke kita, selesai kita semua." Apa jawab Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Kau usah takut, innallaha ma'ana. Allah bersama kita, dekat kita dengan Allah. Serahkan semua ke Allah. Madamat ma'iyatuna ma'iyatullah, fakullu mazayya minallahi subhanahu wa ta'ala sawfa tuhituna. Jadi sepanjang penyertaan kita diserahkan kepada Allah, maka semua sifat kemuliaan akan diserahkan kepada kita sebagai perlindungan. Bukan diserahkan, diberikan, bukan. Maksudnya diberikan sebagai perlindungan. Ya, sifat Allah la tudrikuhul absar, tak mampu ditatap oleh pandangan. Maka ketika kita dekat dengan Allah, gampang bagi Allah menutup itu semua, tak bisa dilihat. Kita sulit karena belajar menggunakan kemampuan kita. Maka dekatkan diri kita dengan Allah, maka Allah turunkan kemudahan yang meningkatkan kemampuan kita untuk level yang seterusnya. Paham? Baik. Teruskan. Saya sampai ayat 5, nanti 4 ayatnya saya berikan penjelasan tafsirnya di kelas. Ya. Quran surat 73 ayat 20. Tadi masih ingat, kalau ingin kita hafal Quran, maka mesti ikhlas karena Allah. Maka bangun hubungan kedekatan dengan Allah. Semakin dekat, semakin mudah bagi Allah untuk memudahkan kita menghafal. Bagaimana cara mendekati Allah? Salah satunya tingkatkan ibadah. Yuk, naikkan. Levelnya naikkan. Menghafal Quran, terus naik dong. IPK 4, belajar 8 jam. IPK 3, 6 jam. IPK 2, 2 jam. Gak peduli IPK, gak belajar. Sekarang pengen jadi ahli Quran, surga tingkat tinggi, punya mahkota, masa level ibadahnya biasa-biasa? Naikkan. Apa contohnya? Biasa sholat fardu, tambah dengan sunnah. Mulai sekarang tolong komitmen. Kalau pengen jadi ahli Quran, jangan tinggalkan tahajud. Tambah, tahajud. Makanya ayat tahajud disandingkan korelasinya dengan ayat hafalan. Masih ingat? Walaqad yassarnal Quran. Pakai yassara. Saat tahajud diminta mempraktekkan ayat yang dihafalkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Saat menghafal, walaqad yassarnal Quran. Saat tahajud ayatnya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa yang telah kau hafalkan itu, bacakan saat malam kau tahajud. Bawa lagi. Nanti teknisnya saya terangkan saat nanti kuliah. Nanti Anda, saya nanti terangkan pada Anda ini cara menghafal begini. Ada 10 waktu, kalau pengen cepat 30 hari. Ada sehari satu halaman, begini caranya. Tapi malam, praktekkan ayat ini dalam tahajud. Waktu menghafal jam sekian, waktu mengulang sekian. Jadi nanti bukan begini, ada orang yang menghafal halaman berikutnya, halaman sebelumnya lupa. Ini tidak. Jadi begitu menghafal, halaman sebelumnya terbawa. Terbawa, terbawa sampai selesai. Baik, jadi ayatnya ini ingin menegaskan, kalau sudah nanti mau menghafal, mesti tambah ibadah. Siap? Detailnya nanti saya jelaskan. Kemudian Quran surah 75 ayat 16-18. Apa buktinya Ustaz? Kalau orang yang rajin ibadah, tinggi takwanya, dekat dengan Allah akan dimudahkan. Buktinya Nabi Muhammad. Ketika beliau menerima wahyu di awal-awal, saking semangatnya, sekarang pengen cepat hafal, sehingga cepat menggerakkan lisannya untuk menerima hafalan. Ini penyakit penghafal Quran. Kalau sudah senang, itu pengen cepat. Sehingga bacaannya cepat, diterobos semua. Ya. Dalikal kita bula orang ibadah dalil mutakin. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, sifat huruf jadi berubah, makhraj tidak tepat dan sebagainya. Sehingga setelah itu muncul tahsin. Dulu tahsin enggak ada, yang ada tajwid. Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, ngapain diperbaiki? Kenapa ada tahsin perbaikan? Karena membacanya enggak pakai tajwid atau tajwidnya terlampau longgar. Kayak nanti hati-hati saat Anda belajar di kelas, nanti mungkin yang akan mengetes tajwidnya ada yang dari Mesir. Syekhnya. Kalau dengan saya lebih ketat lagi. Mungkin Anda baru ta'awudz, ya hari itu ta'awudz aja terus pulang lagi. A'udzu billadzu. A'udzu. A'udzu billadzu. Billah la, bukan la, la, la, la. Minasyaitan. Alhamdulillah. Udah satu jam baru ta'awudz. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kalau terbiasa 20 ayat pertama Anda benar, enggak apa-apa capek dulu, kesananya lancar semua. Apalagi kalau sudah ayat 70-71 benar, lancar semua. Karena begini, Quran itu, kalau Anda bacanya benar, secara cepat ya, saya kan janji kemarin mengajarkan tajwid praktis secara ringan. Bacaan Quran itu kalau benar, itu latihan lisan kita mengucapkan dengan benar sampai akhir. Contoh, di ilmu aswat, ada 3 jenis huruf. Dari 29 tempat huruf itu dan tempat keluarnya itu, dibagi 3 bagian. Satu yang mudah, ringan. Itu harful hawa, ada 2. Alif dengan ha. Hamzah dengan ha. Ada yang memasukkan alif, tambah 3. Ya. Karena enggak nyangkut dimanapun. Dari sini hawa, udara. Dari sini keluar langsung, tanpa sekat. Ha. Habis makan pete. Ha. Ha. Enggak ada sekat. Yang kedua, teman-teman sekalian, huruf yang paling sulit. Buah. Buah. Buah. Ya. 3 pertengahan di antara itu. Ya, pertengahan. Wasatiyah. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ujung lidahnya di sini. Da, da, da, da, da, da. Biasanya saya latih, bagi yang susah, saya latih keluar dulu sedikit. Da, da, da. Setelah itu tarik ke dalam. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Perhatikan, perhatikan. Nanti kalau Anda mulai belajar baca Quran, Allah akan mulai berikan kemudahan setelah Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, dimulai dengan huruf yang pertengahan dulu. Alif, lam, mim, kan alif gampang kan? Lam ke lisan, mim ke bibir. Setelah itu mulai dari dha. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Perhatikan yang paling indah. Dha sering tertukar dengan za. Kadang-kadang ja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada za, ada za. Ada yang baca pakai za, idza zulzilatil, ya, ya. Ada yang bahkan jim, ijazul jilatil, jilat-jilat tuh. Ya. Nah, di sini dipertemukan za dengan za. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Setelah lancar za, dipindah ke zi. Da di da di da di du di da di da du da da da di. Ayat 3. Alladzi. Setelah za, jadi di. Di dipertemukan dengan za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Setelah di dengan za lancar. Da di za, da di za di da za za di da da di da za. Maka zi dipertemukan dengan zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzi. Zi bertemu dengan zi. Tuh. Kalau sudah lancar nanti masuk 70, 71 ya sudah. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatul lashiyata fiha. Dha bertemu dengan tha, bertemu dengan sya, bertemu dengan dha, bertemu dengan tha, kumpul semua di situ. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatul lashiyata fiha. Ha, ketemu di situ, habis nafas, plak, meninggal. Jadi kalau Anda sabar sampai sini, 20 aja dulu. Kesananya mudah. Sampai 71 lebih mudah. Setelah itu tinggal gharib muskilah. Majriha la ta'manna ala Yusuf dan seterusnya. Jadi tinggal gharib muskilah, tinggal mad yang lain gampang. Nanti saya ajarkan pemahaman bukan hafalan. Saya ajarkan pemahaman. Contoh gini, contoh. Boleh tambah sedikit? Yang dari Mesir sudah datang tamunya. Belum ya? Tunggu sebentar. Lihat sini, nih contoh. Saya ajarkan begini. Ah, makanya kesini dulu ya. Kini dulu sebentar. Yang ini mas. Zakallah khair. Contoh sini, sini. Pernah dengar mad arid bisukun? Baik. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ujung-ujung, berhenti di akhir. Baik ya? Berapa harokat dibacanya? Berapa harokat? Yang dua angkat tangan. Empat. Enam. Boleh, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Gak ada masalah. Ya, ini nanti saya ajarkan begini. Nanti kalau di praktek pelajaran kita, nanti mungkin bahasanya gak pakai harokat. Bahasanya pakai detik, ketukan. Karena harokat di bacaan itu ketukan maksudnya. Ustadz, berapa harokat maksudnya dhamma atau fathah? Bukan itu. Panjang bacaannya menggunakan harokat, nanti kita ganti jadi detik. Setiap dua harakat itu satu detik. Satu second. Berarti kalau empat harakat berapa detik? Dua detik. Enam harakat berapa detik? Tiga detik. Di setiap satu detik dua harakat. Kalau nanti ada enam harakat berarti tiga detik. Ya, dua harakat satu detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Satu detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dua detik. Tak. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiga detik. Nah, nanti yang dua itu disebut hadar namanya, bacaan cepat. Kalau tarawih supaya bacanya ayatnya banyak dapat dan makmum enggak terlampau lama berdiri, pakai hadar 2 detik. Ya. Awas. Kalau yang ini 2 detik, ini 1 detik hadar 2 detik pertengahan buat sholat fardu. Ngimamin yang jahar. Ya, supaya enggak terlampau cepat, enggak terlalu lambat. Kalau yang ini kalau tahajud sendirian silakan. Nah, jangan sampai tarawih 3 detik 6 harokat. Oh, itu repot. Waladdallin. 6 harokat. Amin. Malam pertama Ramadan. Alif Lam Mim. Udah 6 detik, panjang lagi kan? Nah, lihat sini. Misal, ini pelajarannya begini. Saya tidak ingin Anda menghafal, saya ingin Anda paham. Mad. Saya tulis begini. Panjang. Pak Iman, Bapak panjang. Arid. Baru. Lis sukun karena sukun. Saya tidak ingin ada hafalan. Mad adid disukun. Contoh ini. Saya tuliskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sebetulnya kalau di musab nyambung begini. Alamin. Nah, lihat sini. Pak, ibu, kalau Anda buka mushaf, pasti di ujungnya ini ada harakatnya fathah. Fathah. Bukan sukun. Fathah. Kalau kita sambungkan bacaan ini, maka di sini enggak berhenti, enggak ada panjang. Contoh, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau kita tetap bacakan fathahnya enggak berhenti di sini, maka ini enggak ada panjang di sini. Tetap pendek. Mantabi saja di sini. Ya, satu detik. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. A-nya bunyi. Nah, tapi kalau kita berhenti di sini, dan orang Arab itu baca apapun, selalu diawali dengan harakat, diakhiri dengan sukun. Rumus cepat. Hidup ayu, mati syahdu. Itu namanya. Bacakan awal kalimat dengan hidup, kalau bukan A, I, atau U. Matikan dengan sukun di ujungnya. Hidup ayu, mati syahdu. Ya, aumut syahidan. Ya, maka matikan di ujungnya dengan sukun, dengan tenang. Makanya kalau ada huruf apapun tanpa harakat, Anda nggak usah takut, baca aja, jangan takut salah. Ba, ya, dengan ta. Baca. Baca depannya kalau bukan A, I, atau U. Ya. Kalau setelahnya ada ya ini, kalau bukan A, pasti I, nggak ada U. Baca misalnya, ba, ya, dengan ta. Baca aja, jangan takut salah. Ba atau I, ba atau I. Ini mati. Ya. Bait, matikan aja ujungnya. Nggak usah pakai an, in, un. Baitin, baitun, baitan. Buang, matikan dengan sukun, selesai. Jangan takut salah, baca. Mungkin awal-awal salah baca. Buyeti, misalnya. Ya. Lama-lama betul. Nah ini, Al-Quran juga begitu. Baca dengan harakat, al. Kalau kita berhenti di ujung waqaf, maka sukunkan. Jelas? Ketika ini fathah diganti menjadi sukun, sukun ini harakat asal atau harakat baru? Baru, asalnya fathah. Karena kita berhenti, maka diganti jadi sukun. Untuk berhenti. Sukun ini baru. Baru, karena kita berhenti jadi sukun. Mati di sini. Bahasa Arabnya baru itu aridun, arid. Karena jadi sukun dibaca panjang. Bahasa Arabnya panjang, mad namanya. Kenapa dibaca panjang? Karena ada sukun di akhirnya. Dari mana sukun ini baru muncul? Karena berhenti. Asalnya fathah. Maka dibacalah panjang di sini. Berapa? Boleh 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Kenapa dibaca panjang? Karena ganti jadi sukun. Kenapa jadi sukun? Karena berhenti di sini. Dari mana sukun itu? Sukun itu baru pengganti fathah. Maka bahasa Arabnya mad arid sukun. Begitu cara belajar kita nanti. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Saya pengen paham. Jadi bukan hafalan. Ya. Jangan sampai mad jaiz munfasil dihafalin ta'rifnya. Tapi ketika dibaca salah. Baca 10 harokat lagi. Ya. Jelas ya? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, dulu Nabi waktu awal-awal pengen cepat. Turunlah kemudian ayat. La tuharnik bihi lisanaka li ta'jalabi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah Muhammad, jangan engkau cepat gerakan lisan. Karena pengen cepat menghafalkan. Biarkan kami yang mudahkan menghimpun Quran dalam jiwamu. Kamu dengarkan bacaan dibacakan kepadamu langsung sekali hafal. Allah tanamkan Quran dalam jiwanya. Ingat, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku karena keumuman lafaz, bukan karena sebabnya saja. Spesial Nabi Muhammad, kata Allah, saya tidak ingin kamu capek menghafal. Udah aja, cukup dengarkan bacaan, ikuti seketika langsung hafal. Kenapa Nabi Muhammad dispesialkan oleh Allah? Karena beliau orang paling takwa di muka bumi. Yang kalau tahajud kakinya sampai bengkak. Yang kalau sedekah hartanya tak berbilang untuk dikeluarkan. Gak mikir. Di orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin dimudahkan oleh Allah. Apakah ayat ini berlaku untuk Nabi Muhammad saja? Tidak. Karena ini ayat tentang keumuman cara menghafal Quran. Bukan tentang kekhususan kait dengan spesifikasi Nabi Muhammad SAW saja. Bukan. Kalau yang khusus buat Nabi, namanya mu'jizat. Tapi ini tentang keumuman cara menghafal Quran. Artinya, kalau Anda mengikuti Nabi untuk mendekat pada Allah, tambah ibadahnya, tambah sunnahnya, rajin sedekah, rajin berdoa, maka niscaya kita akan mendapatkan kemudahan serupa. Dari mana dalilnya Ustaz? Turunkan terakhir Quran surah kedua, akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan terus menambahkan pengetahuan kepada Anda. Di antara pengetahuan paling gampang, pengetahuan untuk mendapatkan taufik saat menghafal Quran. Itu yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu sekalian, itu bahkan matanya buta saat mulai menghafal. Matanya buta. Jadi beliau lahir usia kurang lebih 2 tahun lah, ayahnya wafat. Usia 4 tahun matanya buta dan divonis oleh medis buta permanen. Buta permanen. Tapi ada keistimewaan. Ini orang tua. Makanya saya sarankan orang tua ya, kalau anaknya pengen cepat hafal, orang tuanya berubah dulu soleh. Rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin tahajud, terus berdoa malam. Itu akan berdampak pada anak. Di rumus anak soleh itu gampang sebetulnya. Dengan izin Allah. Orang tuanya berubah dulu, jadi soleh. Kemudian lingkungan perbaiki, menjadi soleh. Yang ditonton, yang dibaca, yang bermainnya, macam-macamnya. Hidupkan suasananya. Nah yang paling menarik, ini ayah meninggal, ibu single parent. Tapi kerjasama orang tua saat ayah masih hidup itu berjalan di ibunya, diteruskan. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, bapaknya meninggal, ibu masih hidup single parent. Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya juga yang mendidik. Al-Bukhari begitu. Berdoa, rajin tahajud, rajin sholat. Apa yang terjadi? Buta matanya tapi tajam hatinya. Di antara keutamaannya, beliau itu kalau dibacakan sekali, satu surah sekalipun atau apapun, itu sekali langsung tertanam dalam jiwanya. Sekali baca, enggak diulang. Satu kali ketika sedang pergi ke kutab, talaqqi Quran, datang dengan masuk ke kelas, ada senior-seniornya, kemudian dibacakan oleh gurunya. Surat Qaf, surah 50 itu, sampai selesai. Gurunya cuma nanya begini, hal min hafidh, ada yang sudah hafal, baru sekali baca. Al-Bukhari kecil yang enggak ngelihat itu cuma angkat tangan begini. Hafidhtu ala sadri nafsi. Saya sudah menghafalkannya dalam jiwa saya. Dalam kepala saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala, masih di luar, belum hafal. Ya. Ini hafal dalam kepala. Ya. Dalam jiwanya. Gurunya kaget dipanggil ke depan. Panggil ya Bunai, datang ke depan. Coba bacakan. Begitu dibaca, Masya Allah, bacaannya sempurna. Makhrajnya, sifat hurufnya, dan sebagainya. Begitu selesai, diwasiatkan oleh gurunya. Minal an tadrusul hadith. Mulai sekarang, ananda belajar hadith. Karena Quran itu jamin kemudahan, hadith tidak. Sungguh Allah telah berikan kemuliaan kepadamu, mudah sekali Quran bagimu. Maka berangkatlah ke hadith bersama. Pulang dari situ ke rumahnya, bertemu ibunya, cerita. Bicara, ya amati, tadi begini, begini, begini, begini. Kata ibunya, nah, tafibil Quran. Mulai dengan Quran dulu. Kamu kan ada keterbatasan. Beliau yakin dengan gurunya. Ah, makanya di sini penting keyakinan kepada guru. Taat pada orang tua, yakin pada guru. Ketika kaidah ilmu, maka ilmu yang dipakai. Kalau kaidah taat, siapa yang lebih dulu didahulukan? Ya, yang paling mendekatkan diri kepada Allah, itu yang kita taati. Setelah itu turunkan, siapa yang paling dekat dengan kita, yang mengarahkan kita, itu ditaati. Ibu taati. Tapi ketika bicara kaidah ilmu, para ulama di sini lebih paham. Maka dialogkan di sini. Kata anaknya, kata Al-Bukhari, la uridul Quran, ma, saya yakin guru saya itu insya Allah benar mewasiatkannya. Uridul hadith, saya pengen belajar hadith. Lalu Al-Bukhari meninggalkan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya, ibunya melihat itu, mulai merasakan dalam jiwanya. Rasa sedih gitu, haru. Maka segera, ini bu, bisa diikuti. Kalau anak sudah mengatakan, ma, pengen jadi penghafal Qurannya, pa, aku pengen ngasih mahkota buat papa, bisa. Itu segera sambut, pa. Karena Quran itu mau hibah pemberian. Apa Anda jangan kira orang pintar ranking 1, IPK 4 bisa hafal Quran, belum tentu. Quran itu pemberian. Begitu anak mengatakan aku pengen ngasih mahkota, Anda langsung peluk dia. Masuk ke mihrab. Hamparkan sajadah, minta kepada Allah taufik. Itu yang dilakukan Ibunda Al-Bukhari. Maka beliau datang kemudian ke mihrabnya, hamparkan sajadah, berdoa di situ. Perhatikan doanya. Yal basir, yal ladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Ya Allah yang maha menatap basir. Yal ladhi ala kulli syai'in qadir. Yang semua hal akan terjadi dengan kehendakmu. A'id basiratabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saat ibunya sedang membaca ini, anaknya sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai ke kalimat, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka bita'aka wa basaruka al-yawma hadi. Dulu pandanganmu tertutup, enggak bisa melihat. Maka mulai sekarang aku buka kembali. Mulai detik ini, maka pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini ayat menerangkan tentang ahli akhirat, tapi keutamaannya diturunkan di dunia untuk Al-Bukhari sebagai bagian dari janji Allah ketika mendekat kepadanya. Kata Allah, enggak ada yang tidak mampu bagi aku sembuhkan sekarang. Kata medis buta permanen, kata Allah gak ada yang mustahil. Seketika-ketika nyampe ayat itu, pandanganmu akan terbuka dengan tajam. Ibunya lelah berdoa tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim mengatakan, anakmu bisa melihat kembali sekarang. Maka datang Al-Bukhari kecil, kaget, lompat, datang, panggil ibunya. Ummi laqad ra'ait. Mas, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun mengatakan, "Rubbama ra'aita biqalbik." Mungkin kau melihat dengan mata hatimu. Kata anaknya, "Bal bi'aini," tapi dengan mataku. Ibu pakai baju ini, sekitaran kita ada benda-benda ini berpelukan keduanya sampai beliau belajar hadis, sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari itu selama 16 tahun. Sitata asyur sana. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Selesai. Bayangkan, sebagai ahli Quran, Quran bisa menyembuhkan penyakit. Karena itu Quran disebut dengan syifa. Ya, Quran cukup bagi segala hal. Karena itu disebut dengan al-kafi. Quran melahirkan sebagai kemuliaan. Ya, banyak kita bisa dapatkan. Hari itu ayo, kita siapkan. Nah, sekarang bagaimana teknisnya untuk belajar ke depan? Sudah hadir tamunya? Sudah datang? Belum? Nanti tolong diberikan ini ya, isyaratnya. Sekarang, poin terakhir. Ini bagian akhir, sebelum nanti saya perkenalkan perwakilan Al-Azhar juga. Nanti ada yang lain juga, teman-teman. Yang dari Sudan, yang dari beberapa tempat yang lain. Terakhir, saya bertemu juga dengan salah satu da'i. InsyaAllah kita juga nanti kerjasama dengan yang dari Madinah, dari beberapa yang lain, supaya nanti kita bisa mendapatkan warna-warna yang berbeda. Bagaimana cara belajarnya? Saya buat format, karena kata Quran mesti serius. Karena itu saya mengajak yang serius. Yang tak serius, gak usah gabung. Ya, jadi teman-teman bisa memilih yang lain. Mungkin ada yang lain yang lebih tepat untuk Anda. Siap serius? Siap. Insya Allah ya. Tanpa batas. Jadi kalau Anda mau daftar, daftar aja. Jangan pikirkan usia saya berapa, gak ada batasan. Kecuali kalau anak kecil, paling mengkondisikan lah. Ya, mungkin dia bisa bicara, nah itu bisa dilatih. Ya, jadi usia 3 tahun lah, 3 tahun ke atas. Tapi kalau nanti saat kuliah mau dibawa juga ada masalah, dia dengar dan seterusnya. Satu, saya konsep ini dalam bentuk sekolah. Ya, dan nanti kalau Anda masuk, Anda jadi siswa, jadi santri. Dan harus menaati tata tertib, kalau tidak, keluar. Sepakat? Siap, insyaallah jadi ahli Quran? Siap menghafal Quran? Siap berusaha untuk menghafal Quran? Baik, jadi usahakan Al-Quran hafal ya. Nah, usahakan Al-Quran hafal, disingkat UAH. Nah, sekolah kita namanya sekolah UAH. Ya, usahakan Al-Quran hafal. Bukan singkatan Adi Hidayat, bukan. Usahakan Al-Quran hafal. Lagi ngapain? Menghafal. Di mana? Sekolah. Apa namanya? UAH. Ya. Nah, nanti kalau kita saling sapa, boleh. Siap jadi ahli Quran? Siap. Usahakan melakukan apa? Siap, oke. Waha, oke. Nah, itu hanya biasa saja. Usahakan Al-Quran hafal. Baik, di sini ada dua sistem. Sistem pertama, sistem yang santai. Jadi insya Allah kita buat dalam keseharian itu tak terasa kita menghafal. Nanti saya insya Allah tunjukkan semudah mungkin. Semudah tapi kuat hafalannya. Ya, tapi kuat. Jadi sistemnya yang digunakan sehari insya Allah itu satu halaman. Karena santai kita. Sehari satu halaman. Akan selesai dalam 1 tahun 8 bulan. Jadi tahun depannya wisuda. Tapi belum tentu 1 tahun 8 bulan, mungkin 1 tahun selesai. Karena nanti di tengah-tengah akan ada percepatan. Ya. Nah, satu halaman ini nanti akan saya terangkan di pertemuan saat sesi pertama kita kuliah. Akan dikemas taklim setiap bulan bertemu saya sekali. Pertama itu. Jadi setiap pertemuan akan ada materi. Nanti saya berikan kurikulumnya. Di saat sesi pertama kita ketemu. Ada kaitan dengan tajwid, ada kesulitan menghafal, metode percepatan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti saat teman-teman mendaftar, di formulir itu akan masuk kepada database kita. Nanti ada dua tipe. Ada yang langsung sekarang, ada yang online. Yang mungkin tidak terhubung dengan kita sekarang hadir di sini. Itu nanti bisa online. Atau Anda yang nggak dapat nanti formnya sekarang, bisa masuk lewat online nanti. Di situ akan dipetakan, mungkin yang daftar nggak semua dari Bekasi. Ada Jakarta, ada Bandung, ada macam-macam dan sebagainya. Nah nanti dari situ akan dipetakan kelompok. Dibagi kelompok. Dari kelompok ini sesuai dengan daerah-daerahnya, nanti akan disatukan, dikelompokkan. Nanti akan dibuat sistem menghafal secara berkelompok juga. Nanti setiap kelompoknya ada pimpinan kelompok. Ya. Dari pimpinan kelompok ini nanti ada form tersendiri untuk laporan. Jadi setiap hari Anda menghafal satu halaman itu dilaporkan kepada admin, admin mengontrol. Jadi kalau Anda yang tidak menghafal nanti akan ketahuan di situ karena nggak ada laporan. Ya, akhwat misalnya sedang datang bulan, ya Anda bisa kasih catatan laporan sedang libur. Yang tahu cuma admin saja, masuk libur, libur, libur. Laki-laki nggak ada alasan. Saya datang matahari, Ustaz. Nggak ada, pokoknya. Bisa. Ya, nanti masuk, ada laporannya, masuk. Jadi pasti akan dipantau. Setiap pantauan ini ketika menghafal, nanti ketua kelompok akan merekap, disampaikan kepada admin. Admin itu nanti akan mengecek semuanya. Kalau ada yang tidak bagus, kurang motivasi, nanti dihubungi. Anda belum masuk nih sekian hari, kenapa? Belum ada ini dan seterusnya. Sebulan sekali kita akan ketemu. Ya, jadi angkatan pertama akan bertemu dengan saya setiap bulan. Dalam setiap bulan ini akan di-upgrade lagi. Cara menghafalnya, akan diskusi setelah materi. Materi mungkin gak akan lama, cuma 30 menit, 1 jam setengah kita dialog untuk peningkatan. Terus nanti kita akan coba, diujikan. Ya, diujikan. Kita tes bacaan, kita coba ikuti, baca sama-sama, caranya gimana, kesulitannya gimana. Ya, itu dua. Yang ketiga, selama menunggu sebulan ini, saya akan siapkan tempat di pusat, di Masjid Al-Ihsan, nanti trainer para penghafal Quran, termasuk yang dari Timur Tengah. Mereka akan standby kalau Anda ingin menyetorkan hafalan. Rentang setiap bulan, setiap pekan. Jadi selama sepekan, 1-7 hari, ada standby. Jadi kalau Anda pengen datang langsung, silahkan. Kalau nggak sempat langsung, setiap sebulan kita bertemu. Di situ nanti ada para trainers, di situ ada para syekh juga. Nanti saya berikan materi 30 menit, yang syekhnya mungkin ngasih materi, setelah itu Anda bisa setoran. Ya, nanti per kelompok, ada yang mau store, ada yang mau rekap, dan sebagainya. Terakhir, yang ketiga, sistemnya akan dicatatkan. Nanti saat pertemuan selama setahun, sebelum kita wisuda, 2 bulan sebelum wisuda, saya akan sampaikan metode percepatan. Kalau bisa Anda kerjakan, maka sisa hafalan itu akan selesai dalam 1 bulan saja, 30 hari. Ya. Target kita wisuda, jadi ada wisudanya. Jadi setahun kita wisuda. Ya, jadi yang tadinya 1 tahun 8 bulan, kalau pengen santai sehari 1 halaman, 1 tahun 8 bulan selesai 30 juz. 1 tahun 18 juz. Nah, sebelum selesai 18 juz, di bulan yang ke-10, kalau Anda sudah terbiasa, rohnya sudah kuat, zauknya sudah muncul, saya berikan materi percepatan. Dalam sebulan, sisa sekitar 12 juz itu diselesaikan dalam 30 hari saja. Jadi tahunnya setahun dengan usia berapapun, setahun itu kita wisuda. Insya Allah saat wisuda mungkin Anda angkatan pertama bersama 10 ribu orang yang lain atau 20 ribu orang yang lain dan sebagainya. Jadi kita akan kumpul, setiap tahun ada wisuda, Anda ada ijazahnya juga, di kami berikan sertifikat. Ya, ada sertifikatnya, ada ijazahnya, kalau ingin di-upgrade mendapatkan sanad kami siapkan. Silakan. Pengen dengan siapa? Kalau pengen naik riwayatnya silakan. Pengen naik saya ke Kolon, saya ke Waras, terus naik ke atasnya lagi silakan. 7 riwayat, 10 riwayat, riwayat enggak ada masalah. Kita siapkan nanti. Kalau mau di-upgrade jadi ahli imam, kita siapkan kelasnya. Jelas ya? Jadi nanti insya Allah semuanya kita jadikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siap? Baik. Ini yang bisa saya lakukan. Karena ini bagian dari ibadah, maka saya pun tidak akan mengikuti sistem-sistem keduniaan. Saya tidak akan bertransaksi dengan Al-Quran. Tak hanya akan saling bantu saja, satu dengan yang lainnya. Ya, syarat untuk masuk, Anda dapatkan formulir. Jelas? Dan Anda hanya tinggal membeli buku paket belajar saja. Gak ada SPP, gak ada bayar-bayar, gak ada yang lain. Anda hanya dapatkan itu saja untuk Anda sendiri. Kalau Anda sudah punya, tetap Anda mesti dapatkan itu. Nanti Anda wakafkan pada orang sebagai amal ibadah Anda. Jelas? Ini mesti ada, mushaf. Nanti saya cek. Yang kedua, buku murajaah. Karena ini nanti panduan menghafal Quran dengan nomor sekaligus. Nanti Anda kalau sudah lurus hafalan tahap pertama, saya bimbing pakai nomor. Nanti saya jelaskan ini bagaimana cara menggunakannya. Kalau Anda sudah bisa menguasai ini, maka Anda insya Allah hafal Quran dengan halamannya, dengan letaknya plus nomornya. Jadi begitu Anda membaca Quran, seakan-akan mushaf ada di depan mata Anda. Mau diacak, mau diapa-apakan pun, Anda bisa dikatakan begini misalnya. Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Diurut Al-Fatihah sampai An-Nas. Begini, begini, begini, begini, begini, sampai ujung. Kalau sudah begitu, tinggal diisi apa saja ilmu, pasti lebih mudah. Mau ilmu tafsir, mau ilmu Al-Quran, mau macam-macam. Kalau ada anak, anaknya kita sekolahkan, saya buka link beasiswanya. Supaya kita terbuka semua, dan kita cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini, untuk bimbingan, ada buku namanya Manusia Paripurna. Ini akan masuk materi. Karena di sini ada cara-cara mengentaskan kesulitan kita sebagai manusia. Ya, tentang meningkatkan, memori, hafalan. Menjelaskan bagaimana kekuatan memori kita, bagaimana mengupgrade kekuatan ingatan, dan faktor-faktor yang lainnya. Serta meluruskan tujuan. Nanti ini ada satu paket, Anda cuma dapatkan ini saja, di situ ada formulir. Seperti dijelaskan oleh admin, formulirnya Anda isi, bisa di-scan, atau difoto, kirimkan ke admin, atau datang langsung ke kantor kami di Attaisir Learning Center. Jelas? Setelah itu nggak ada pungutan apapun. Enggak ada biaya, enggak ada juta-juta, enggak ada macam-macam. Saya mau cari akhirat, bukan cari dunia. Kalau saya yang punya, saya yang akan cari biayanya. Kalau saya tidak ada, kita sama-sama untuk kumpulkan. Siap? Misal, kita kan kumpul ini enggak mudah. Saya kemarin mau cari tempat di salah satu ballroom, itu mesti satu orang bayar 100.000 untuk paket, untuk macam-macam di sananya. Saya enggak punya kemampuan waktu itu, ya sudah saya cari masjid aja. Masjid rumah Allah, enggak ada bayar-bayar gitu kan? Kita bisa kumpul. Tapi kalau satu saat nanti ada keperluan admin, butuh misalnya untuk komputer, nginput Anda, ada guru-guru dari luar kita datangkan, pesan visanya, tiketnya, anak-anak yang nunggu Anda setoran, mungkin dia butuh makan macam-macam. Jadi kalau saya katakan teman-teman, kita per bulan boleh ya iuran 50.000 untuk mereka? Bisa seperti itu? Boleh ya kita mau kumpul di tempat tertentu, iuran kita pakai, kan kita laporkan pada Anda juga. Ya, apa enggak mau? Pulsa dunia 200.000 Anda bisa gunakan. Kenapa pulsa akhirat 50.000 Anda enggak bisa keluarkan? Misal ya, tapi yang lainnya enggak ada pungutan macam-macam. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Pak, Ustaz tadi merubah kebijakan, ada iuran 1 juta per bulan." Nah, itu katakan pada saya. Chess mess pakai bat pingpong. Jelas ya? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan sambut. Saya ingin perkenalkan bagian dari Al-Azhar supaya saya ingin katakan saya serius. Saya bukan main-main. Ya, jadi nanti kita hadirkan dulu dari Al-Azhar supaya saya perkenalkan. Setelah itu nanti mereka akan menyampaikan satu pesan tertentu. Karena nanti akan terikat dengan Al-Azhar, termasuk kerjasama pengiriman dai ke sana untuk penguatan iman, imam, ya, dan juga syekh-syekh yang insya Allah akan datang ke sini dan bertemu dengan kita. Ya, saya sapa sebentar. Silakan dibaikkan. Ahlan wa sahlan, masyaallah, ahlan wa sahlan. Syekh Subbi, ahlis. Kaifal hal? خير لا بصلي ما شاء الله طيب كيف الحال الحمد لله خير الحمد لله اهلا وسهلا دكتور محمد حبيبي خير بارك الله فيك طيب تفضل تفضل اهلا وسهلا السلام عليكم معكم علي هلال كيف حالكم خير الله يبارك فيك تفضلوا تفضلوا كل سلام عليكم تفضلوا فقط في انتظاركم الله يبارك فيك تفضل تفضل ما نستاب سي مس سني مس tolong di mobil yang tadi saya ini kan tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil islamil khalidah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fa innahu yawmun maymun wa innahu yawmun mashhud. Yawma an ashraqat nujumun min nujumi 'alamil islami. وأهل من أهل القرآن الكريم المهديين بإذن الله سبحانه وتعالى فأهلا بالنجوم وشرفا لأهل القرآن الحاضرين معنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله باسمه الأزهر هذا الجامع الأزهر واخترنا هذا المسجد مناسبا للجامعة الأزهر الشريف وفضلا طبعا تحت إشراف جمهورية مصر العربية الشقيقة teman-teman sekalian hari ini seperti tadi saya janjikan saya ingin serius supaya kita bisa menjadi ahli Quran dan saya tidak akan sendirian. Ya, saya bekerja sama dengan tokoh-tokoh, ulama-ulama di dunia dan alhamdulillah kita mulai dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Ini adalah kampus sekarang terbesar yang juga tertua, paling berpengaruh dan banyak melahirkan ulama yang kita kenal di dunia sampai saat ini yang para ulama itu bahkan mengajar kembali di negeri-negeri Islam. Ya, ada yang di Madinah, Jamiah Islamiyah, ada yang di Mekah, di Ummul Qura, ada yang sampai di Kuwait, di negeri-negeri lain, bahkan ada yang ke Amerika, termasuk di Indonesia. Ya, taban hulal al-sarif, azal al-sharif, ya manaratul ilmi wal-ma'rifah, aqdamul jamiah fil alam, wa takharajat fiha al-ulama, wal-du'a, wal-a'imma, wa bifadlillahi subhanahu wa ta'ala aydan, laqad akhrajat al-ulama al-ladhina adarrasuna, yani fadlan huna fi Indonesia, fi kulli juzuriha. فأهلا بالبعثة الإسلامية الشقيقة وفي مقدمتها طبعا يعني هذه الجامعة والمؤسسة تحت إشراف الجمهورية مصر العربية ومن مقدمتها ممثلها من السفارة المصرية اليوم معنا لأعرفهم أولا بجانب مباشر السيد أشرف بيك saya ingin perkenalkan dulu dari Al-Azhar itu di bawah pengawasan dan koordinasi pemerintahan Mesir karena itu Syekh Al-Azhar itu setara dengan sifatnya Perdana Menteri. Setara gitu ya dengan itu. Jadi sangat bisa memberikan fatwa, masukan ke pemerintah walaupun sifatnya independen. Karena itu saya hadirkan langsung. Ini Mustasyar Dini, ya ini penasihat keagamaan dari Kedutaan Mesir yang beliau nanti akan mendatangkan kerjasama dengan Quantum Akhir Institute, Syekh-Syekh Azhar yang diinginkan oleh kita sesuai dengan kualifikasinya. Misal, Anda pengen ahli Quran 10 riwayat. Nanti saya telpon dari Kedutaan Mesir, beliau akan komunikasi dengan Al-Azhar, ditunjuk nanti berapa orang yang sesuai kita butuhkan, maka dikirim ke sini. Karena itu, Alhamdulillah, perwakilan kedutaannya, Sayyid Ashraf Beg, sekarang bersama kita, ini di samping kanan saya. Wa yalihi ada ma'ruf, ya, rajulun wasati, lidhalik wa jalis fil wasat. Wa kadhalika ja'alnakum umatan wasata wa yani kamitsli barzakhin bainahuma la yabghiyan. Ada Dr. Muhammad Al-Husaini. Ya, kedua ada Dr. Muhammad Al-Husaini. Beliau ahli manajemen, penghafal Quran dengan riwayat-riwayatnya. Beliau juga bersama keluarganya di sini, istrinya juga penghafal Quran, ahli riwayat Quran juga. Dan insyaallah termasuk pembimbing juga di program yang akan kita hadirkan di masa depan untuk program sekolah kita ini. Ya. Wa yalihi masyaallah Syekh Sayyid Abdullah. Naam, fa yakunu insyaallah aidan min ahlina, laysa faqat dhaifan, ahlan wa sahlan fi Indonesia, fa nazaltum ahlan, halaltum sahlan insyaallah, fa yakunu ahlan Indonesia asy-syaqiqa. Tayyib, wa Sayyid Abdullah aidan min mumathil silik diplomasi min as-safara al-Misriyah fi Indonesia. Dan ini Sayyid Abdullah juga beliau di kedutaan Mesir. Fadaiman hatta fi sharaf yakunu qalbul makani fi yani taghyir al makan ba'dahu ma ba'd. Fa Sayyid al Ashraf Beg insyaallah sayahillu mahalhu al Sayyid Abdullah fi al mustaqbal kal mustashar al dini fi safara Mesriyah. Jadi beliau ini hadha rajulun karim sadiqi tawami karimun mata amdahu amdahu wa idza lumtuhu lumtuhu wahdi. Ini orang baik, Pak Bu. Ya, rajulun latif, orangnya lembut, baik. Dan masya Allah, apa yang kita butuhkan, beliau cepat respon. Dan beliau yang mengatur nanti keberangkatan kami ke Mesir. Saya akan berjumpa dengan Syekh Al-Azhar. Sekitar bulan Maret, saya diundang ke sana. Memberikan kuliah juga nanti di Al-Azhar Syarif. Dan akan tanda tangan MOU. Sesuai kebutuhan kita. Nanti teman-teman yang menghafal, yang masih sekolah, nanti saya akan minta kuota khusus supaya bisa kuliah di Al-Azhar. Nanti yang teman-teman mau jadi imam, ada pendidikan di sana, dan beliau yang mengatur. Dan diteruskan nanti oleh Sayyid Abdullah di masa depan. Bimbingannya, Dr. Muhammad, nanti di belakangnya ada teman-teman syekh yang lain bergabung bersama kita. Dan insya Allah, beliau, ya, sayukammil, yani wazifatahu huna fi Indonesia, ila tarikh, ila 31 min hadha syahr yanair. Jadi beliau ini akan menyempurnakan tugasnya, tanggal 31 Januari di bulan ini. Dan selesai tugas beliau akan kembali ke Mesir. Ya, karena itu saya hadirkan, ya, nastahdiruhu wa nastaqbiluhu huna fi Jami' al-Azhar linukarrimahu ala ma qaddama min al-khair fi Indonesia tilata ayyamahu huna. Jadi kita coba berikan kepada beliau apresiasi dengan pengabdiannya beliau selama ini di Indonesia kurang lebih 3 sampai 4 tahun yang akan digantikan ya khulu mahallahu Sayyid Abdullah, yani akhuna sadiquna wa tawamuna. Beliau akan menggantikan tugas beliau untuk di masa yang akan datang. Karena itu saya akan berikan kalimat dulu, ya, sebentar saja teman-teman bisa bersabar sedikit. Kita berikan waktu beliau sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit untuk menyampaikan sambutan dan kesan pesannya selama di Indonesia. Kemudian Dr. Muhammad dan Syed Abdullah akan meneruskan untuk memberikan sambutan masing-masing umpama 5 menit saja. Sehingga 15 menit kita mendapatkan sambutan dan penerangan dari mereka yang mudah-mudahan ke depan jadi informasi berharga untuk kita. Wa lidhalik nahnu narghab fi an nasma kalimah min Sayyid Ashraf Beg, yani kaifa kanat khibratuhu tilat ayami huna fi Indonesia, tabdan nam ra'yu fi Indonesia, wa taban kullama jara bihi yani tilat ayami huna. فيتفضل مشكورا طيلة خمس دقائق ليلقي لنا الكلمة الطيبة فليتفضل مشكورا. دولة إندونيسيا ومسكت الملف الديني وتعتبر دولة إندونيسيا من أكبر الدول شعبها طيب متدين والملف الديني يعني هو الأساس يعني في إندونيسيا. وهنا برضو الدولة المصرية خاصة إندونيسيا وأكثر مبعوثين على مستوى الدول الإسلامية في العالم، حوالي أكثر من 35 مبعوث لخدمة الدين الإسلامي، تعليم وسط الإسلام. طيب ترجمون. Baik, paham tuh? Baik, belum. Pertama, beliau menyampaikan salam kepada seluruhnya, senang berada di sini, dan beliau merasa terhormat ditugaskan oleh pemerintahan Republik Mesir bertugas di Indonesia, melihat jumlah umat Islam terbesar di Indonesia, dan sangat berbahagia karena ditugaskan di bidang atase keagamaan yang akan bersentuhan langsung khususnya dengan umat Islam Indonesia. Dan beliau menyampaikan, saking bahagianya beliau juga, dan beliau menyampaikan kabar gembira kepada kita, karena Indonesia dengan sifat umat Islam terbesar di dunia itu mendapatkan porsi besar juga dari pemerintahan Mesir dengan diutusnya delegasi-delegasi dai dan imam lebih daripada 35 orang untuk bisa berkhidmat membantu umat Islam di Indonesia mendapatkan pencerahan-pencerahan pengetahuan dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam bidang-bidang keagamaan. Di negara lain tuh di bawah itu, Indonesia dikirim 40, di atas 35. Yang lain cuma 2, ada 4, kita 40. Fadhal. Indonesia تعتبر من الدول المحظوظة اللي النظر الشريف خصص لها منح لدراسة الطلبة في جامعة الأزهر الشريف بجميع تخصصاتها، ويدرس دلوقتي حوالي في جامعة الأزهر أكثر من 5000 طالب إندونيسي، ودول طبعا يعني بيتعلموا الدين الإسلامي الصحيح ووظيفة الإسلام، وهم بيرجعوا بيبقوا يعني سفراء للأزهر ووسطية الأزهر في أندونيسيا، ويفيدوا طبعا الشعب الأندونيسي كله. Baik, beliau menyampaikan teman-teman sekalian, sebagai penghargaan pula pada besarnya umat Islam di Indonesia, maka Mesir, pemerintahan Mesir menunjuk Al-Azhar Syarif untuk memberikan kuota khusus supaya pelajar-pelajar kita bisa belajar di Kairo di Al-Azhar. Ya, sedangkan jumlah sekarang itu mencapai 5.000 siswa. Ya, pelajar Indonesia yang belajar di Al-Azhar dengan ragam jurusan-jurusan yang berbeda-beda. Ya, khususnya di bidang jurusan agama. Untuk itu, ini bagian anugerah bagi kita semua dan apresiasi terbesar yang diberikan oleh pemerintahan Mesir untuk masyarakat Indonesia supaya bisa masyarakat kita pelajarnya belajar di sana dengan kuota beasiswa tadi. شعب طيب متسامح، وكان من حظي ان انا يعني قضيت فتره اكتر من سنه وشهرين، ودي كانت فتره يعني من احسن فترات عمري، فتره كويسه، واتمنىكم الى التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله. السلام وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan terima kasih selama bertugas di sini. Kesan beliau semuanya baik. Ya, semuanya baik, orang-orangnya baik, semuanya nyaman, indah. Dan orang Indonesia itu toleran, kata beliau. Baik. Kurikulum yang ditawarkan Al-Azhar pun, kurikulum keislaman, pengetahuan luas, wawasan yang luas, juga sifat dari pengajaran Islam yang toleran dan demokratis. Moderat, ya moderat, wasatiyah. Jadi, kenapa saya hadirkan pertama Al-Azhar? Karena kan sekarang sering muncul isu radikal, radikal, radikal. Nah, ini yang paling moderat yang saya buat. Dan saya pun dapat honoris causa di bidang dakwah moderat. Jadi kalau ada yang masih menyebut saya radikal, itu kurang minum susu itu. Baik, jadi ini insya Allah akan memberikan kepada kita pencerahan. Sayyid Ashraf Beg, wa subhanahu wa ta'ala yani an yubarik fi ayyamikum fi Indonesia. Fa yalihi takarramtum li Dr. Abdullah awalan, lianna Sayyid Abdullah. Dengarkan sebentar, setelah yang paling penting yang mungkin Anda menjadi bagian dari ini semua insyaallah. Fadhal masykura. Baik, ini adalah kesempatan pertama berada di sini, awal jumpa saya dengan Anda semua dan awal tugas, dan saya berharap dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan terus berlangsung bisa membuat program-program dan bertugas bisa menjalani tugas seperti ini, dan kehormatan bagi saya ditunjuk pemerintah Mesir untuk menggantikan tugas-tugas mulia yang telah diemban oleh Said Ashraf Beg selama bertugas di Indonesia. Fadal. Baik teman-teman, beliau tadi memberikan komitmen. Selama saya bertugas, apa yang bisa saya persembahkan, kalau saya bisa membantu, saya akan coba bangun untuk membantu itu semua. Dan kita juga akan membangun hubungan-hubungan ke depan supaya membuat program-program yang lebih baik. Dan insya Allah saya yakin ketika melihat wajah-wajah Anda, Anda insya Allah wajah-wajah orang baik, ya, wajah yang kalau sebelah sini bercahaya karena kena lampu. Wajah-wajah baik, wajah-wajah mulia. Dan alhamdulillah beliau juga mengatakan Syed Ashraf Beg yang tadinya lusa itu harus kembali, ternyata bisa diperpanjang sampai 31 Januari sehingga beliau bisa mewariskan tugas-tugas untuk dipelajari dan membangun kerjasama ke depan, khususnya apa yang kita butuhkan. Kata beliau, beliau komitmen akan membantu nanti ke depan untuk memudahkan harapan-harapan yang telah kita tadi sampaikan bersama. Jazakallah khair. Baik-baik. Jazakallah. Adalah yang tadi terjemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, فهذا هو ما قدمه أخونا الكريم من سلك دبلوماسي سيد عبد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن يديم الأوصية والعافية طيلة عملي هنا في أندونيسيا. فأنا كما أكدت لكم أنتم أهل لنا وشرف لنا إن شرفنا بقدومكم هنا في أندونيسيا. فأهلا وسهلا. فنحن إن شاء الله يعني في بناء العلاقات الطيبة معكم وفي خدمتكم وعملكم ما دام إن شاء الله يستوي مع تعاليم القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترونه مناسبا وييسر عملكم فليتفضل، يعني نحن مفتوح لبناء العلاقات ودعم والتعاون المشترك بينكم للبر والتقوى. فأخيرا يعني كلمة افتتاحية مع حبيبنا الدكتور محمد الحسيني، وطبعا اسم محمد كما شرحت لكم واسم القرآني واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في القرآن أربع مرات، في سورة آل عمران من آية 144، من سورة 33 الأحزاب من آية 40، بالسورة باسم محمد سورة 47 من آية 2، والسورة 28 سورة الفتح من آية 29. فباسم القرآن وباسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيلقي الكلمة دكتور محمد الحسيني أمامنا جميعا، فليتفضل مشكورا. تفضل خمس دقائق الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فنحن نشكر كل صاحب فضل وكل صاحب جهد في خدمة الإسلام والمسلمين أينما كان وأينما كان وضعه، فنشكر باسم فضل الشريف ونحن قدراتكم أولا حكم واحترام وتقدير الشعب المصري رئيسا وحكومة وشعبا، والأصل الشريف بإمامه وعلمائه وطلابه إلى الشعب التونسي الكريم، هذا الشعب الطيب على الأرض المباركة. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang tak mampu berterima kasih kepada manusia, itu tandanya kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan kepada berkontribusi atas hadirnya program kita ini, acara kita di hari ini, juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas nama pemerintahan Mesir, baik pimpinannya, seluruh staf diplomatiknya, juga Al-Azhar Asy-Syarif, ulama'nya, dan terkhusus juga masyarakat Mesir, mengucapkan kasih salam kepada kita semua yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan untuk di sini sehingga bisa menyapa dan membangun hubungan dengan kita seluruhnya tanpa kecuali, khususnya bagi punya kontribusi positif untuk terselenggaranya acara kita pada saat ini. Dan sungguh sangat menyenangkan, sangat indah kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tadi kami telah menyampaikan salam dari pemerintahan Mesir, masyarakat Mesir, Al-Azhar, para pemimpinnya, ulama'nya, da'inya. Maka kami pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan negara Republik Indonesia yang telah bekerja sama dengan baik, memfasilitasi khususnya duta-duta Al-Azhar untuk bisa diterima dengan baik di negeri ini dan bergaul dengan masyarakatnya. Dan juga khususnya saya ingin memperkenalkan dan berterima kasih kepada sahabat kami, teman kami di diplomat di Kedutaan Besar Mesir, yaitu Said Ashraf B. Beliau ini adalah orang sentral di Kedutaan yang mengurusi persoalan-persoalan bidang keagamaan, yang dengan itu memudahkan pula orang-orang Indonesia, baik itu para da'inya, pelajarnya, untuk bisa belajar di Kairo, di Al-Azhar. Dengan tugas beliau setidaknya ada 200-300 orang ya, yang bisa belajar khusus untuk program pendidikan da'i di Al-Azhar, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dididik khusus untuk bisa mendapatkan wawasan keislaman dan kembali ke Indonesia untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran Islam dengan wawasan yang luas, dengan pola yang moderat dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau juga diberikan kemudahan untuk bisa bekerja sama dengan dai-dai Indonesia seperti kami pada saat ini, dengan saya, dengan teman-teman yang lain, yang dengan itu terbangun hubungan-hubungan yang baik, yang dengan harapan-harapan demikian mudah-mudahan ada doa-doa kebaikan yang disampaikan. Semoga insyaallah kerjasama ini bisa berlanjut dengan baik. Semoga saya dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang dengan amal yang soleh, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi yang disampaikan oleh beliau. Fa qabla khitam hadzal barnamij, sebelum saya tutup ini, hunalika asya'un, ada beberapa hal, urid tawsiluha ilaikum jami'an minal ma'lumat, wa min dhibni hadhil ma'lumat fi muqaddimatiha أريد أن أقدم تقريما خاصا لأحبائي أصدقائي الحاضرين من أهالي الحاضرين في هذا المقام الشريف في هذه القلعة المباركة في هذا المسجد المبارك وخاصة صديقي وعزيزي سيد أشرفبي وأريد أن أكرمه خاصة من نفسي وبإخلاص لله سبحانه وتعالى من تقديم عمله طيلة وجودي هنا في أندونيسيا وكذلك أخي وتوأمي دكتور محمد الحسيني الذي علم الناس هنا طيلة أيامه في أندونيسيا ودور جهده جهدا مبذولا ودور جزيرة من جزيرة في أندونيسيا وهو عالم لومبوك Makassar wa alim Bali ini sudah tahu Lombok, tahu Bali, tahu Makassar ya dan sudah keliling-keliling di Indonesia. Fa kadzalika nurid an nabda yani al bidayatan hasana li Sayyid Abdullah kay yastati an yakhdim khitamu miskin fil mustaqbal min khilal amali huna fi Indonesia. Fa hadhihi laysat hadiyatan wa inma ramzan li tawthiq al alaqah wa tawthir al hubban bainana lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berikan dulu satu tanda kasih ya untuk melepas Sayyid Ashraf Beg dan menyambut Sayyid Abdullah serta Dr. Muhammad selama ada di Indonesia. Ini khas Indonesia di dalamnya tapi rahasia. Hanya boleh dibuka ada yani mughallaf walakin yani ada nama hiya tadhkariyah faqat litudzakkirukum yani bi Indonesia. Jangan lihat luarnya tapi nanti buka isi bisa kelihatan dan jangan lihat isinya karena ini tanda sayang dari kita semua untuk beliau. Fa awalan nuqaddim li Sayyid Ashraf Beg ada takrim wa tazkariyah minna wa natamanna madumtum fi Mar al-Arabiyya lakin qalbukum ma'ana huna insyaallah. Allah yabarik fikum. Wa tab'an al-thaniya ana urid al-wasat awalan li Dr. Muhammad ana. Dr. Muhammad wa akhi wa sadiqi فنتمنى أن يكون هذا يعني إن شاء الله إلي أمر تذكاري لكم لنا إن شاء الله فأنتم معنا قلبا وقالبا فهذا كالبداية لبداية العمل لسيد عبد الله واحد آخر أنا أتذكر في دكتور أسامة موجود موجود أين هو دكتور أسامة صدق يعني وهذا لسيد عبد الله افتتاح له يعني هذا افتتاح عملي هنا في اندونيسيا ini tanda dimulainya amal beliau di Indonesia pekerjaannya tamanna insyaallah muwaffaq min Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiran rajul Nokia connecting people ini satu lagi Dr. Usama Al-Livi hadha huwa tawami sadiqi kayf al hal tayyib barik fi tayyib insyaallah wa tayyib sihri ini beliau ini sudah jadi orang Indonesia bisa bahasa Indonesia ya. Apa kabar? Baik. Kabar bagus? Baik, alhamdulillah. Sudah berapa lama di sini? 7 tahun. Baik. Isti orang sini. Oh, sini. Okay. Ada nakal mubasyir. Baik. Ya, beliau tinggal di sini Indonesia. Putra-putri insyaallah bahasa Indonesia. Dan insyaallah beliau juga dari Libya akan mendatangkan para guru-guru dari Libya yang di sana khusus metodenya jadi menghafalnya sambil menuliskan di lauh di papan. Jadi kita itu hafal hafalan plus bisa menuliskan. Ya. Sudah? Ya, makasih. Nah, wa uridna nukarrim madam Usama muqaddama lahu min al-khair ila sab'a sanawat. Jazakallahu khair. Dr. Usama fa haula asdiqai ahibbai wasallahu subhanahu wa ta'ala yudima lahum as-siha wal afiyah wa yahfadhni li sihhatihim wa yudha'if ujurahum insyaallah wa yajma' Allah subhanahu wa ta'ala lahum wa lana yawmal qiyamati ma'al ladzina na'am Allah subhanahu wa ta'ala min nabiyyin salihin wa hasuna ulaika rafiqa falyatafaddal fi makanikum wa maqamikum. Teman-teman sekalian, dengan ini saya ingin menutup la huna awalan wa ana akhdim awalan barlamis fa nantalik ma'ban. Saya ingin menutup dengan menekankan bahwa program akan berlanjut. Bagi Anda yang ingin mendapatkan formulir sekarang, bentuknya nanti seperti ini. Mungkin telah diterangkan ya oleh admin kami. Mungkin setelah ini nanti ada admin yang bisa mempertegas atau sebelum saya tutup. Ini ada formulir harus diisi. Enggak bisa Anda masuk kecuali mengisi ini dulu. Dan ini nanti ada stempel. Ya, stempel ini enggak bisa di-copy. Ingat ya, ini enggak bisa digandakan. Dan ada nomor khusus. Ada nomor, jadi sudah terregistrasi. Nanti saat sekolah dimulai, bulan depan akan diumumkan tanggalnya kapan. Bulan depan akan dimulai. Yang akan masuk ke kelas, ini hanya yang sudah terdaftar saja. Jadi yang tidak ikut program, tidak bisa masuk. Karena tempatnya pun akan kami khususkan. Ya, itu satu. Yang kedua, yang sudah terdaftar ini, saya akan berikan tugas nanti untuk mulai memasuki induksi mengenal Al-Quran. Jadi nanti Anda akan mulai menghatamkan bacaan Al-Quran dalam jeda waktu tertentu dan jumlah bilangan tertentu. Nanti saya minta misalnya hafalkan sampai, hatamkan sampai 3 kali, sampai 5 kali sebelum kita bertemu. Nanti semua akan diinfokan setelah datanya semua diinput masuk. Nanti akan masuk pemberitahuan kepada Anda. Yang tidak hadir sekarang atau tidak mendapatkan ini saat ini, nanti Anda bisa masuk lewat online. Diikuti ketentuannya. Nanti akan dihimpun, ada batas tertentu untuk registrasi. Setelah itu ditutup, bulan depan di Februari kita mulai kuliah. Ya ingat, Anda kuliah, bukan sekedar datang. Saat kuliah itu, kita akan mulai materi pertama, akan perkenalkan guru-gurunya, sekaligus juga nanti ada saya di situ, dan sistem perkuliahan akan dimulai sebulan sekali. Untuk kelas seminar, ya seperti ini, sudah kepraktek. Kemudian setiap hari untuk hafalan, dibuka terbuka di pusat setiap hari untuk setoran. Kalau ada libur tertentu akan diinfokan. Kemudian laporan tiap hari mengisi form itu ada untuk disampaikan kepada admin. Kemudian tercatat untuk diberikan sertifikat, jadi nama harus jelas. Ya, kalau Asep tulis Asep saja, jangan bilang Stephen misalnya ya. Asep, Asep, Cepi, Cepi, ya, Joni, Joni, sudah tulis. Tuliskan, nanti kemudian akan wisuda. Setelah berganti tahun, kita wisuda. Dan di wisuda itu, insya Allah akan dilihat bagaimana kualifikasi penghafal ini. Kalau bisa usianya untuk berlanjut kuliah, kami akan buka relasi kami di beasiswa. Apakah itu misalnya di Al-Azhar, atau di Sudankah, di Marokokkah, di Saudikah, atau yang lain. Anda bisa mendaftar dan nanti ijazah itu akan jadi prioritas rekomendasi diprioritaskan mendapatkan beasiswa dengan syarat yang lainnya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan barakah dan kemuliaan atas pertemuan kita pada hari ini, dan semoga dengan itu kita insya Allah diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إلى رضاك، آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وفقنا يا الله ما تعلمنا به لنفهمه، ووفقنا يا الله ما فهمناه لنعمل به. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebentar, admin masih ada di sini? Masih ada di sini, admin? Ada yang mau ditegaskan? Tunggu, ada pengumuman teknis. Ya, ada pengumuman teknis, silakan ditunggu sebentar supaya nanti lebih jelas bagi yang ingin mendaftar. Siapa yang datang paling jauh? Dari mana? Paling jauh? Makassar. Lebih jauh dari Makassar? Ya? Thailand? Batu Raja. Batu Raja. Bapak? Surabaya. Lebih jauh dari Batu Raja? Ibu? Dari? Ya? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ada lebih jauh dari Bangka Belitung? Ya? Lombok. Ada yang lebih jauh dari Lombok? Ya? Medan. Ada yang lebih jauh dari Medan? Tidak ada. Ya, semuanya semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan-kemudahan, kelancaran ya. Insyaallah diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bawah. Masyaallah ya. Jadi kita insyaallah akan bergabung, seandainya ingin bergabung dengan sekolah UAH. Kita berdua atau boleh di sana insyaallah. Dengan semua dari para guru-guru di sana. Perhatikan betul teman-teman cara registrasi kita, yaitu dengan berinvestasi dan dengan berinvestasi untuk alat bantu kita nanti untuk menghafal berupa mushaf dan ada buku juga, itu di booth kita yang kalau ikhwan mungkin di sebelah kanan saya, kalau akhwat ada di sebelah kiri saya. Setelah di situ ada investasi sebesar 200.000. Kemudian dari situ nanti mendapatkan form. Form itu isinya nanti ada kode unik yang akan digunakan untuk registrasi secara online. Atau nanti dikirimkan ke alamat kita, alamat kantor kita, nanti saya bacakan alamat kantor kita. Jadi setelah mendapatkan form, tolong diisi dengan sebenar-benarnya, karena itu akan menjadi data untuk follow up berikutnya. Karena nanti ini sekolah kita juga akan ada yang sifatnya ijazah, ada yang sifatnya juga ujiannya. Dan ijazah itu seperti Ustadz bilang tadi, akan menjadi jembatan untuk langkah berikutnya. Seandainya ada teman-teman yang sangat berprestasi, sangat bersungguh-sungguh, dan akhirnya mempunyai prestasi yang lebih mungkin, itu akan terbuka untuk ke jenjang berikutnya. Jadi nomor ini, nanti nomor registrasi itu mohon dihafal. Mohon dihafal, itu akan menjadi kode uniknya teman-teman semua. Dan itu akan nanti terbawa untuk proses berikutnya juga. Jadi setelah mengisi formulir, kemudian formulir itu di-scan, bisa bentuk PDF, bisa JPEG biasanya. Itu ke nomor kita yang tadi disebutkan, saya ulang ya nomornya, 0821-2563-7746. Saya ulang ya, 0821-2563-7746. Atau boleh dikirimkan melalui pos atau JNE atau apa, itu ke kantor kita, Quantum Ahyar Institute, alamatnya di Jalan Pondok Merah Mas, RT 007, RW 013, Jakastia, Kecamatan Bekasi Selatan. Jadi bisa melalui WhatsApp. Ini nomor kita, jangan ditelepon ya Pak, Ibu, nanti pasti nggak dijawab, karena ini sifatnya hanya untuk mensubmit menyerahkan formulir yang sudah teman-teman tadi isi. Kemudian untuk berikutnya akan diinfo berdasarkan tadi data-data dari teman-teman semua, nomor-nomor handphonenya otomatis nanti akan kita simpan dan kita berkomunikasi dengan itu. Jadi nanti akan ada proses berikutnya. Itu akan diumumkan nanti. Jadi saat ini fokus untuk registrasi paling lambat Kamis minggu depan. Tanggalnya saya lupa, tanggal berapa tuh? Pokoknya Kamis enggak, 23 ya? Iya. Jadi itu bisa ke admin kita tadi, nomor yang tadi juga sebagai admin kita. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tapi sebaiknya sekarang mungkin sudah jelas ya. Ambil formulirnya, kemudian di scan atau di foto boleh, yang penting jelas aja. Kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp yang sudah saya bacakan tadi. Atau dikirim ke kantor kita, alamatnya yang sudah saya jemputkan, paling lambat Kamis minggu depan, tanggal 23 Januari 2020. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang online nanti ada, oh ya, saya sempat lupa, follow di apa sosmed kita, nanti akan diumumkan di sana. Karena kita lagi siapkan yang prosedur untuk online, cuma belum kita ini kan, kita masih mencari metode yang paling bagus untuk online. Karena kalau dibuka online tuh di sini mungkin sekitar 3.000-an orang sudah ada di sini. Kalau online mungkin lebih dari itu. Makanya kita lagi coba untuk meng-create bagian IT kita sedang lagi berusaha untuk menjembatani lah ininya sistemnya. Bersabar, mohon bersabar teman-teman untuk yang sifatnya online. Itu akan diumumkan di sosmed kita, Facebook dan di IG kita. IG kita kalau belum follow IG kita, itu di Adi Hidayat Official. Namanya semua sama, Facebook kita, IG kita sama, Adi Hidayat Official. Nanti kita diumumkan di sana. Bersabar, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah punya kabar tentang itu. Mungkin cukup ya? Iya Pak? Bisa ditanyakan di booth kita, karena itu sebetulnya Bapak akan dapat perangkat belajarnya langsung Pak. Kalau Bapak nggak hari ini, berarti nanti via online. Nah, via online yang belum kita umumkan caranya seperti apa. Ya, sudah mungkin ya, cukup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.